Jadi enggak ditanya agamamu apa. Yang ditanyakan itu masalahmu apa, kebutuhanmu apa. Nanti masalahnya dipecahkan, cari solusi. Kebutuhannya dibantu, dicukupi, gitu. Jadi misalnya masyarakat kumpul kayak gini, masyarakat ini ono masalah apa yo? Kanjeng Sunan mriki niku angel udan. Pun dangu mboten Jawa. Garing kabeh ora iso tandur. Oh ngono njaluk udan. Monggo sareng-sareng nyuwun udan ten gene pangeran sing bener, sing hak disembah lan ditaati asmane Gusti Allah. Terus Kanjeng Sunane kuwi donga nyuwun udan. Bismillahirrahmanirrahim. Tandung tandek tansus. Tanpa mendung, tanpa bledek, tanpa lesus. Resu-resu dano sing deres. Nah, langsung udan deres. Ya mandi najan dongane ngono sing maca wali beda karo cangkemmu. Wali kok sing maca. Nah, bareng pun jawah deres ngoten, lho diparingi udan. Ki sing gawe udan pangeran sing bener. Sing mbok sembah-sembah sampean puja-puja kae dudu pangeran kae. Pangeran ya iki sing maringi udan iki, sing wajib disembah lan ditaati asmane Gusti Allah. Percados mboten derek-derek, percados. Monggo sakniki syahadat sareng-sareng ngerasuk agami Islam. Terus disyahadatke asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Loh. Terus diwulangi ngaji, diwulangi ibadah. Perlahan tapi pasti. Ngoten carane kok. Ana sing sambat melih Kanjeng Sunan mriki kathah penyakit. Ki angel tambanane. Kula nggih sakit lho Kanjeng Sunan. Sakit nopo sampean? Kula sakit untu. Ya kene tak suwuk, langsung disuwuk. Godhong pari, godhong waluh. Ora mari tambah abuh. Disebulke waras wong sing maca donga wi wali beda karo. Makasih. Aku nembe iki lho ceramah yang ngono ya mene dicangkem-cangkemke. Lho iki sing gawe waras Gusti Allah, pangeran sing wajib disembah lan ditaati. Terus disyahadatke ngrasuk agami Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ngeten. Kanjeng Sunan mriki niku wayahe paceklik angel sandang pangan. Ngoten niku langsung kalih para wali nika dipadoske sembako. Nek ana sing ora percaya, mosok zaman gek biyen kok ana sembako. Iki nggo gampangke pemahaman, sayang. Yang kekurangan bahan makanan disuplai bahan makanan, dibagi-bagi, ditundum-tundum. Dadi antum-antum bagi-bagi niku mbiyen wis dilakoni kalih para wali dalam rangka menyebarkan Islam, dalam rangka berjuang di jalan Allah. Lha nek saiki ana wong antum-antum bagi-bagi niku rak mergo pengin dipilih. Ora usah guyu, wong sampeyan nek ora diparingi duit ya ora gelem milih ngono wae. Mula DPR ya modalnya akeh. Takonono sampai saiki urung balik modalnya iki. Mula ben balik modal ya sok periode mana pilihan meneh. Ngono lho. Wong kowe padha karo ngulangi wong korupsi to kuwi jenenge. Wis mben to kuwi mudhun kuwi kebelet kudu nguyuh kok. Sampeyan ngateke kula. Nggih nang dhuwur ora ana jedinge kok. Dilanjut mboten iki. Lho. Niku saestu kok. Panjenengan padha karo ngulangi pejabat-pejabat niku korupsi. Panjenengan purun milih yen wonten duwite. Akhire kan padus duit dindumke panjenengan ben gelem milih. Lah begitu kepilih, piye carane balik to? Mbok ana urusan OTT, operasi tangkap tangan KPK urusan buri. Wes meneng. Kok ya. Lho kanthi Sunan Kalijaga sik dadi brandal Lokajaya niku direwangi ngrampasi donyane wong sugih-sugih ngene iki. Terus hasil rampasane iki dindumke sing kere-kere kuwi. Lho critane ra ngono to. Brandal Lokajaya lho ngrampoki donyane wong sugih-sugih. Iki kok hasilnya dindumke sing kere-kere. Kowe aja nesu tak loke kere. Kowe mbok mau sugih, lungguhmu nang kene iki. Ana suguhane, ana jajane, ana buahe. Nggonmu ana apane? Lah, bangku kuwi krokotono kuwi. Kowe aja nesu kok. Kowe mbok mau sugih lungguhmu yen ora ana kene ya ana kene iki. Mergo kowe kere manggonmu nang kono kuwi. Ini nyapa dibedak-bedake sing kene diparingi juguan, lungguhe kepenak. Padahal dalam pandangan Allah belum tentu yang di sini lebih baik daripada sing dongsong-dongsong ning kono. Sing do tepuk tangan ki yakin wong kere. Seneng banget entuk dukungan. Sing sugih ya iso karo metingkring barang ngene iki lungguhe. Wae aja nesu, kowe umpama jajal, lungguh jejer nek kene apa nek kene nek kuat kowe. Ya bokongmu langsung udunen ki wetengen kok. Pasmu ya nang kono kuwi. Wae timbangane lungguh nek kene malah ngerusui. Ya Allah. Jarene nasib, nasib. Oh ya panitia ya aja dibedak-bedake, aja diskriminasi ngono. Wong sing sugih dingkon kenak, sing mlarat didongsong-dongsongke. Oh mlarat iki ora usah didongsongke, ndongsong dhewe kok. Ngono sik didongsong-dongsongke. Lah sekarang kebalik. Sing bagi-bagi malah agama liya. Sing Islam pelit-pelit. Bakhil-bakhil. Lho saiki sing bagi-bagi malah agama liya kok. Bagi-bagi beras, bagi-bagi minyak goreng, bagi-bagi biaya pendidikan, SPP gratis, saya anakmu tak sekolahke, biayane teko aku ning melu agamaku. Malah agama liya. Mestine sing bagi-bagi itu kita umat Islam. Nerusno warisane para wali kuwi. Saiki kuwale kok. Halo. Malah agama liya to sing do bagi-bagi pancen kualek-walek. Sing agama liya bagi-bagi welas asih, Islam tampil kereng. Islam malah tampil nggawa pentungan. Lho, do petentengan. Iki malah ora simpatik to ngono kuwi jenenge. Ora usah. Mau wis tak rangkep ping 5 Allahu Akbar bar mau. Lah terus biyen wi rak berupaya piye ngislamke masyarakat sing sik do kafir. Saiki malah kualek sing wis Islam malah do dikafir-kafirke. Ngono kuwi lho. Lho apa ora entuk to berantas kemungkaran? Wajib. Ora trimo ora entuk berantas kemungkaran kuwi wajib. Ning carane kudu sing apik, aja nganggo cara yang mungkar. Memberantas kemungkaran kalau pakai cara yang mungkar itu akan menimbulkan kemungkaran baru yang lebih besar. Kok ora tepuk tangan lho modele. Telat. Aku tak rewangi petentengan kok. Yo karepe contoh ya wulan Ramadan, warung awan-awan kok buka. Iwah ini tidak menghormati orang puasa katanya begitu. Maunya diberantas. Takutnya nanti banyak yang gak puasa, maunya diberantas. Tapi cara pemberantasannya pakai kemungkaran. Dirubuhkan, dibakar, diorat tarik, gak karu-karuan. Nunggu ini aku rambutin saya itu. Malah nek aku usul warung-warung makan. Ini ulan Ramadan awan-awan ben buka kabeh. Lho kan ketara terus yang kuat poso karo ora. Nah, ini ada kapolsek kok nunjuru warung berarti kan ratune kan. umpomo ngono lho kan ketok Kapolsek dibaturi Pak Camat tibae. Lho maksudnya kuwi nasehati wong-wong sing do marung.